الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Birri was-Silati wal-Adab. Kitab Al-Birr, kebaikan atau perbuatan-perbuatan baik, as-silah, silaturrahim, dan al-adab, adab-adab yang indah di dalam agama Islam. Bab yang ke-34, babu amri man marra bi silahin في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها. باب perintah terhadap orang yang lewat membawa senjata di masjid atau di pasar atau di tempat-tempat banyak orang, ya, minal mawadhi'il jami'ati linnas, di tempat-tempat kerumunan-kerumunan orang, perintahnya ayyumsika bini salihah, untuk memegang ujungnya yang tajam atau menutupi ujungnya yang tajam. Ini adab membawa benda tajam di tengah-tengah kerumunan atau di keramaian, di tempat orang banyak, di masjid, di pasar, dimanapun juga, bila mana di sana banyak orang, sementara kita membawa benda tajam, senjata atau benda tajam yang lain, maka diperintahkan untuk menutupi. Kalau di sini karena dia adalah anak panah, maka yang diperintah oleh Nabi untuk memegang bagian yang tajamnya, ya, yang ada besinya, yang ada besinya, yang ujung anak panah tersebut. Ini adalah adab yang luar biasa, sampai sebegitunya Islam menutupi kemungkinan menyakiti orang, menutupi segala jalan atau celah untuk aniayanya orang lain, ya, walaupun tanpa sengaja. Dengan salah satu adabnya, bila membawa benda tajam, maka tutupi bahagian yang tajam agar tidak mengenai orang. Ya, subhanallah, sudah sebegitu sempurnanya Islam menjaga darah agar tidak tertumpah dengan cara yang tidak benar, tetap saja Islam dituduh keras, tetap saja Islam dituduh teroris, ya. Sementara yang seperti ini kita tidak akan temukan di syariat-syariat yang lain, ya. Bagaimana Islam itu menjaga jangan sampai orang terluka oleh kita, walau dengan benda tajam yang kita tidak sengaja, ya, kita membawanya, tetapi kita sembrono membawa benda tajam tersebut di tengah orang banyak, sehingga bagian yang tajamnya mengenai orang, dan ini yang sangat tidak diinginkan oleh Islam, sehingga ada adabnya membawa benda tajam di tengah-tengah orang banyak. yaitu usahakan bagian yang tajamnya itu tertutup, sehingga andai kata tanpa sengaja mengenai orang, dia tidak melukai. Ya. Ini bunyi babnya, dan akan kita baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama, 6609. Bunyi babnya, perintah bagi orang yang lewat dengan membawa senjata di masjid atau di pasar atau di tempat-tempat umum lainnya, agar dia memegangi atau menutupi bagian yang tajam. Kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Ishaq ibnu Ibrahim, qala Ishaq akhbarana wa qala Abu Bakar haddatsana Sufyan ibn Uyainah an amrin sami'a Jabiran radhiyallahu anhuma. Ya, sahabatnya Jabir ibn Abdullah Al-Ansari. Yaqul marra rajulun fil masjid bi sihab. Kata Jabir bercerita, ada seorang laki-laki lewat di masjid membawa anak-anak panah. Ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, amsik bini saliha, pegang bagiannya yang tajam, ya, atau peganglah mata anak panah tersebut, yaitu yang ujung yang ada besinya yang tajam itu, pegang itu sehingga tidak mengenai orang. Ya, itulah hadisnya. Awalnya cerita dari Jabir bin Abdullah, ada seorang laki-laki yang masuk ke masjid lewat membawa anak panah, siham. Ya. Kemudian Nabi SAW ingatkan dia untuk memegang nisalnya. Naslun, nisalun, naslun, naslani, naslani, nisalu adalah ujung atau mata anak panah. Ya. Ini yang disuruh oleh Nabi untuk dipegang agar tidak terbuka, kemudian nanti sembarangan dia lewat lalu mengenai orang dan tentu terluka, tertusuk orang atau tersenggol orang oleh ujung anak panah tersebut sehingga menyakitinya. Ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 6610. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Rabi', qala Abu Rabi' haddatsana wa qala Yahya wal lafzu lahu akhbarana. Ini sama dengan sanad sebelumnya. Dua orang gurunya Imam Muslim berbeda mengungkapkan kata haddatsana dengan akhbarana. Ada yang mengatakan akhbarana, ada yang mengatakan haddatsana, dan Imam Muslim menyebutkan perbedaan ini. Ya. Sama dengan hadis yang pertama tadi, begitu juga yang di sini. Ya. Qala Abu Rabi' haddatsana wa qala Yahya wal lafzu lahu akhbarana. Hammad bin Zaid an Amri bin Dinar an Jabir bin Abdullah. Jadi Amr yang ada di sanad pertama, muridnya Jabir, itu adalah Amr ibnu Dinar. Ya, Amr ibnu Dinar an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna rajulan marra bi ashumin fil masjid qad abda nusulaha fa umira an ya'khudha bi nusulaha kay la yakhdisha musliman. Ini detail, ya, sangat detail, lebih detail daripada hadis yang sebelumnya. Kata Jabir radhiyallahu anhuma bercerita, ada seseorang lewat di dalam masjid membawa anak-anak panah, bi ashumin, membawa anak-anak panah yang banyak. Ashum, yaitu anak-anak panah yang banyak. qad abda nusulaha. Dia ketika itu membiarkan ujung anak panah itu terbuka. Ya. Terbuka tanpa tidak ada yang menghalangi dari mengenai orang. Ya. Fa umira, maka dia diperintah. Siapa yang memerintah? Nabi berdasarkan hadis yang tadi, yang pertama. Fa umira an ya'khudha binusuliha, maka disuruhlah orang tadi untuk memegang atau menutupi ujung atau mata anak panah tadi. Yang memerintah tentu Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis yang pertama. Fa amara, fa qala Rasulullah SAW, amsik binasliha binisaliha, peganglah mata panahmu itu, atau mata anak panahmu itu. Berarti yang menyuruh Nabi SAW, dan ini yang membuat dia menjadi tuntunan, karena suruhan tersebut adalah suruhan syariat, yaitu dari Nabi SAW. Kemudian di sini ada alasannya dijelaskan, kai la yakhdisha musliman, agar ujung atau mata anak panah tersebut tidak melukai seorang muslim, ya. Tidak mengenai seorang muslim, ya. Karena kalau sudah mengenai, luka, ya. Ini hadis yang kedua, dan kedua-dua hadis ini juga menyebutkan bahwa orang tadi membawa panah ke dalam masjid, atau membawa anak panah tersebut ke dalam masjid, dan di dalam masjid banyak orang. Ya, di zaman Nabi SAW dalam masjid banyak para sahabat. Susah untuk mendapati masjid Nabi kosong, karena para sahabat semuanya orang-orang yang selalu menjaga sholat berjamaah. Ya, bahkan orang ini yang membawa panah tersebut pun ikut sholat berjamaah, membawa anak panahnya ke dalam masjid. Pelajaran yang pertama tadi, ya, yang paling kita tekankan, yaitu menjaga sholat berjamaah, atau selalunya masjid Nabi dipenuhi oleh jamaah. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa tidaklah kami mengenali orang-orang yang tidak ke masjid kecuali orang-orang yang munafikun ma'lumun nifaq. Orang munafik yang sudah ketara kemunafikannya, dan kami sudah maklum dia tidak ke masjid, kecuali orang-orang munafik yang belum diketahui, ya. Yang sudah diketahui oleh para sahabat dia munafik, maka dia tidak ke masjid biasa. Nah, itu saja yang dikenal oleh Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat lainnya, yang tidak ke masjid. Yang muslimnya, yang benar-benar beriman, pasti ke masjid. Dan orang-orang munafikin yang belum jelas, belum nampak, belum ketara kemunafikannya, masih tetap ke masjid. Menunjukkan bahwa masjid pasti penuh, ya, dengan jamaah yang begitu banyak. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, membawa benda-benda tajam yang seperti ini, senjata-senjata tajam yang seperti ini, dibawa ke dalam masjid, kemudian matanya terbuka. Bagiannya yang tajam tidak tertutup karena orang banyak. Tetapi kalau kita bawakan ke zaman sekarang ini, saya rasa tidaklah berpengaruh apa-apa membawa sesuatu yang tajam ke masjid, karena masjid itu saat pertama saja yang penuh, ya. Sisanya kosong semuanya. Sebesar-besarnya masjid, kadang saat pertama itu hanya separoh, ya. Satu-satunya sab yang ada, sab yang satu-satunya yang pertama di depan, dan itu pun tidak penuh. Nah, semua isinya kosong. Ya, itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, bolehnya membawa benda-benda tersebut ke dalam masjid. Bolehnya membawa benda-benda yang semacam itu ke dalam masjid, walaupun ya ada unsur membahayakan, tetapi yang membahayakan itu dijaga. Ditutupi, diupayakan agar tidak membahayakan orang. Apalagi kalau seandainya diletakkan di luar, dia khawatirkan ketika selesai sholat dia sudah tidak ada. Ya. Dia sudah tidak ada. Makanya Nabi SAW ingatkan dalam masalah ini mengambil sebab ikhtiar. Mengambil ikhtiar. Kendaraan saja yang ditunggangi oleh para sahabat ke masjid dari tempat-tempat yang jauh. Karena mereka bukan hanya bermukim di sekitar Masjid Nabawi. Ada yang sangat jauh. Ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan. Yang menggunakan kendaraan ini bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah kendaraan kami ini kami kunci ganda?" Itu bahasanya. Karena kata Nabi SAW, katanya, apakah kami mengikatnya? Maksudnya untanya perlu kami ikat, lalu kami bertawakal, atau kami lepaskan saja dan kami bertawakal. Ya. Kalau dia hilang, Allah yang menetapkan. Kalaupun tidak hilang, Allah juga yang menetapkan. Ya terserah, tidak usah diikat sajalah. Apakah itu yang dimaksud dengan tawakal? Kata Nabi SAW, iqilha wa tawakal. Ikat dia dan baru bertawakal. Masuk masjid dengan tenang karena dia sudah diikat. Serahkan kemungkinan-kemungkinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang bisa kita lakukan sudah kita lakukan dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya adalah membawa benda yang kita khawatirkan bila diletak di luar dia dibawa orang. Ya, dibawa orang. Termasuk benda-benda yang kemungkinannya menyakiti seperti benda-benda tajam ini. Boleh masuk ke dalam masjid. Dan itu pula lah yang dilakukan oleh orang tadi. Karena dia pedagang panah. Ngalih panahnya. Ya. Pedagang panah. Tentu ketika sholat. Dia masuk ke masjid. Ya. Dan dia membawanya ke dalam masjid. Diletakkan di tempatnya. Di mana dia sholat. Di situ diletakkannya. Tetapi kekurangannya saja adalah. Ketika ujung atau mata anak panah tersebut terbuka. Nabi tidak melarangnya membawa anak panah itu keluar ke dalam masjid, tetapi yang diajarkan Nabi adalah tutup mata anak panah tersebut agar tidak kai la yakhdisu musliman, agar tidak mengenai seorang muslim. Bagaimana muslim itu mulia? Ya. Karena darah seorang muslim itu berharga. Bahkan kehormatan seorang muslim lebih berharga di sisi Allah daripada Ka'bah. Ya, darah. Ya, seorang muslim lebih terpelihara di mata Allah daripada kehormatan Ka'bah. Daripada lebih tinggi kesucian, kemuliaan seorang muslim daripada Ka'bah. Tidak sembarangan menumpahkan darahnya, atau merendahkan derajatnya, atau mengambil hartanya dengan cara yang batil. Karena muslim itu mulia. Ya, la yakhdish musliman. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang masuk masjid itu biasanya mereka. Ya. Yang berada di masjid tersebut adalah mereka. Tetapi subhanallah, yang sangat menyedihkan, banyak kaum muslimin yang tidak mengenali masjid. Sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki di masjid. Tidak pernah menginjakkan kaki di masjid. Padahal seorang muslim itu adalah orang yang ciri-cirinya adalah orang yang berada di rumah Allah. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Salah satu dari 7 golongan manusia nanti yang mendapatkan naungan ketika matahari didekatkan, tidak ada lagi tempat berteduh selain dari sarana yang disiapkan oleh Allah. Ada salah satunya yang mendapatkan naungan, yaitu orang yang kalbunya selalu terpaut dengan masjid. Ya, subhanallah, ini luar biasa. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah itu iman. Ya, tanda keimanan mencintai apa yang dicintai Allah. Masjid tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Ahabbul biqa'i, hadis dalam Sahih Muslim. Ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Belahan bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Ya, adalah masjid. Dan masjid yang paling dicintai oleh Allah, Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Nabawi. Kemudian Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis. Kemudian tidak ada lagi masjid-masjid yang memiliki keutamaan dari yang lain selain dari tiga itu. Ya. Tidak ada masjid yang ini lebih mulia dari yang itu, yang ini lebih mulia dari yang ini, tidak. Karena ini membutuhkan dalil. Cuma mungkin bagi kita dalam melakukan ibadah, bukan masjidnya yang tempatnya, bukan karena masjidnya, tetapi karena pelaksanaan ibadah, makmurnya masjid itu, mungkin ini yang sisi keutamaannya. Makmur dengan ketaatan, dengan orang-orang yang beriman, makmur dengan kajian-kajian, dan kemudian pelaksanaan ibadah senantiasa diusahakan meniru dan mencontoh serta meneladani Nabi Muhammad SAW. Sisi keutamanya bukan pada tempatnya, dari tempat-tempat atau dari masjid-masjid yang lain, tetapi dari pemakmurannya. Ya. Terkadang orang sengaja untuk datang ke sebuah masjid karena di sana dia lebih merasa tenang beribadah. Lebih banyak kebaikan yang didapatkan di sana. Lebih banyak kebaikan yang didapatkan di sana. Terutama kalau sholat di situ, pasti selesai sholat subuhnya atau sholat maghribnya atau sholat isyanya, ada kajian. Atau banyak lagi kesempatan untuk berjumpa dengan orang-orang yang susah untuk berjumpa dengannya, kecuali di masjid itu, untuk menyambung silaturahim. Dan inilah sisi keutamaan. Sementara masjidnya atau tempatnya itu tidak ada lagi setelah 1, 2, 3 tadi. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Itu yang perlu kita berjalan jauh untuk menujunya. Sementara yang lain-lainnya tidak. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajidah. Jangan ada yang melakukan perjalanan yang membutuhkan biaya besar, perjalanan yang jauh, kecuali hanya kepada 3 masjid saja. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Selain dari itu, walau bagaimanapun cerita tentang keutamaan dan kesaktian atau kemubarak, keberkahan masjid tersebut, tetapi tidak ada dalilnya, maka tidak ada tuntunannya. Bahkan termasuk yang dilarang dalam agama. Sekalipun itu masjid. Sekalipun itu masjid. Karena antara satu masjid dengan masjid yang lain, selain dari 3 itu, tidak ada keutamaan. Yang sangat menyedihkan, banyak orang-orang yang mendahulukan masjid yang lain yang sangat jauh daripada 3 tadi. Ya, daripada 3 masjid tadi, ada orang yang pergi ke negara lain, ya, sementara dia belum pernah ke salah satu dari masjid yang ini. Belum pernah ke Mekah, belum kena Madinah, tetapi yang dicuri tempat yang sama sekali tidak ada keutamaannya berdasarkan tuntunan Nabi SAW. Ini kalau sudah kebodohan menyelimuti, maka hal-hal yang sederhana seperti ini orang-orang tidak mengetahuinya. Makanya ketika dibukakan pengetahuan yang seperti ini kepada kita, itu namanya hidayah, taufik dari Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita searah dengan apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua tadi, ya. Bolehnya membawa barang-barang yang seperti ini ke dalam masjid dan tidak ada larangannya. Ya. Kalau seandainya benda yang tajam itu dibolehkan dengan ketentuan yang seperti tadi, maka benda-benda yang lain yang tidak membahayakan lebih utama untuk boleh dibawa ke dalam masjid. Kecuali benda-benda atau sarana-sarana maksiat. Makanya saya ingin perlihatkan, benda seperti ini, dia keris bermata dua, belati bermata dua. Bila mana kita bawa ke dalam masjid dan kita sudah berupaya untuk menghindarkan orang dalam masjid dari bahayanya, maka dia hukumnya boleh-boleh saja. Termasuk dengan membawa benda, dikiaskan kepada membawa benda tajam tadi. Tetapi kalau kita tidak mengantisipasi sesuatu dari benda ini yang dibawa ke masjid ini dari mengganggu orang, maka ini berdosa. Apalagi ketika nanti ada nada panggilannya lagu India atau lagu barat sana, ternyata lirik lagunya kekufuran. Tidak sedikit dari lirik lagu itu kekufuran, menuhankan lawan jenis. Engkaulah segala-galanya bagiku. Apa artinya itu? Engkaulah segala-galanya itu apa artinya? Nah, itu yang ada dalam lirik lagunya. Kemudian tiba-tiba ketika dia sholat muncul nada panggilnya itu dengan musik-musiknya. Nah, ini sementara yang tadi benda tajam yang dikhawatirkan untuk menyakiti sudah diantisipasi oleh Nabi untuk jangan sampai mengganggu muslim, ditutup yang bagian yang tajam, apalagi yang sekarang ini yang jelas-jelas mengganggu. Makanya kalau ke masjid itu dari rumah dan akan kembali ke rumah, jangan biasakan membawa ini. Kalau ke masjid dari rumah dan akan kembali setelah itu ke rumah, tinggalkan di rumah. Kenapa kita mesti membawanya juga? Tetapi kalau kita dari luar yang memang membawa, kemudian kita singgah di masjid untuk sholat dan kita tidak bisa langsung pulang ke rumah, maka tidak ada masalah. Tetapi antisipasi di bila mana matikan atau dihilangkan nadanya. Yang kedua, jangan sampai ada nada-nada yang seperti itu. Karena nada-nada yang seperti itu mengandung dosa. Setiap ada orang yang memanggil kita walaupun tujuannya untuk kebaikan, ternyata sudah dibuka dengan kunci apa? Dengan kunci dosa. Orang tadi sebenarnya ingin mengajak kita untuk mengaji, tapi melalui telepon, ayo kita ngaji nanti malam. Tapi nada panggilnya sebelum dia mengajak mengaji itu dibuka dengan nyanyian. Dan kan tidak berkah jadinya. Maka upayakan untuk menjadikan nada panggilnya nada panggil biasa. Atau bila perlu rekaman suara apapun juga yang, tapi jangan pula ya, karena memang ini juga tidak termasuk adab menjadikan nada panggilnya itu bacaan Al-Quran. Ini juga merendahkan Al-Quran. Bacaan Al-Quran sebagai nada panggilnya, terkadang kita tidak mendengarkan bacaan tersebut, yang kita dengarkan panggilan telepon. Terkadang ketika bacaan belum selesai dan berhenti di wakaf yang tidak tepat, kita matikan untuk menyambut panggilan. Kemudian bila mana kita di tempat yang tidak layak diperdengarkan bacaan, di kamar mandi atau di toilet misalnya, ada panggilan. Nah, ini juga membuat bacaan Al-Quran itu tidak pada tempatnya kita letakkan. Begitu juga panggilan azan. Ya, panggilan azan. Yang wajar-wajar saja. Yang memberitahukan kepada kita ada panggilan telepon. Itu saja. Ya, itu saja. Atau nada-nada bawaan yang hanya bunyi biasa-biasa saja. Ya, bunyi telepon biasa. Itu mungkin dibuat. Dan jangan pula disibukkan dengan nada-nada panggil yang sekarang ini isinya adalah nyanyian-nyanyian, musik-musik. Karena nanti kalau sudah masuk masjid, ya, kalau tadi melukai, kalau ini mencederai ibadah. Apalagi saat sholat nada itu berbunyi dan orang banyak terganggu, sementara yang ditelepon biasa-biasa saja. Tidak ada keinginan untuk bergerak untuk mematikannya. Karena dia meyakini bergerak lebih dari 3 gerakan, batal sholat. Ya. Lebih mana merusak sholat? Mengganggu sekian banyak orang daripada Anda batal sendiri. Ya. Nah, ini yang perlu kita berikan catatan penting dalam masalah membawa ke dalam masjid ini apapun yang boleh kita bawa. Baik, kita lanjutkan. Hadis 6000 yang berikutnya 6611. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Laits قال حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد. Ini lebih spesifik dari yang dua hadis yang sebelumnya. Bahwa Jabir bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang laki-laki yang membagikan gratis anak panah di dalam masjid, bukan menjualnya tetapi membagikan, ya tasaddaq bin nabl, ya mungkin dia pembuat anak panah, dan di masa itu tentu sarana-sarana yang seperti ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Maka dia daripada pergi ke rumah ke rumah, mending ke masjid saja karena di sana berkumpul kaum muslimin. Maka dia membawa anak panah, kemudian Kalau busur kan tidak perlu banyak. Kalau busur panah tidak perlu banyak. Yang perlu banyak kan anak panah. Ya. Yang perlu banyak anak panahnya. Maka anak panahnya ini juga termasuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang. Ya. Bagaimana dia bisa bersedekah? Bersedekah. Dia tidak punya harta uang ya, dalam bentuk materi yang lain yang berharga untuk disedekahkan, tetapi dia punya kemampuan untuk membuat anak panah. Dan justru ini sangat bermanfaat. Benda ini di peperangan-peperangan di dalam Islam. Ya. Maka dia bersedekah dengan hal yang seperti ini. Bersedekah ini sebenarnya juga ada unsur taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang tidak memiliki apa-apa tetapi dia juga bisa mendapatkan pahala sedekah. Pahala bersedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak satu dua kali menceritakan di bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan orang-orang berlomba-lomba untuk membukakan orang-orang yang sedang berpuasa dengan bukaan-bukaan yang luar biasa. Ya, dari kurma lembutnya itu, rutab, kemudian rotinya, kemudian yogurtnya, susu yang di apa yang diasamkan itu, dengan sarana yang sangat banyak. Ada orang yang tidak punya apa-apa, dia bawa dari rumahnya cerek, dibawanya dari rumahnya cerek, kemudian isinya dengan air zam-zam, cangkir sudah ada. Nah, kemudian dia berdiri di pintu gerbang masjid. Bukan pada waktu orang-orang yang masuk sebelum jauh sebelum berbuka puasa, tetapi ketika azan dikumandangkan. Ya. Dia berbuka dulu, kemudian dia berdiri sana. Karena orang yang berdatangan setelah azan dikumandangkan masih banyak, maka dia punya kesempatan untuk membukakan orang yang berpuasa dengan fasilitas yang ia bawa. Ya, kan orang berbuka dengan air yang dia sediakan. Karena orang untuk masuk ke masjid mendapatkan air kan masih jauh. Dari gerbang ke pintu masjid 50 meter mungkin. Ya, kalau masjid Madinah itu sekitar itu atau lebih malah. Ya, lebih malah. Nah, jadi kesempatan baginya untuk membukakan orang yang berpuasa dengan cara yang seperti itu. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau orang-orang yang dia hanya bersedekah dengan tenaga. Dia tidak punya harta, tetapi dia punya tenaga untuk menyuplai bantuan-bantuan, membawa bantuan-bantuan untuk dibagi-bagikan. Seperti terkait dengan akhir-akhir ini ya, hampir satu bulan, sebagian tempat di negeri kita ini ditimpa musibah banjir. Ya, di Kalimantan Barat. Ya. Di Sintang dan sekitarnya ini luar biasa, sudah hampir 4 minggu di masa yang keempat minggu mereka dalam kebanjiran dan tentu sangat membutuhkan uluran tangan bantuan dari saudara-saudaranya dimanapun berada. Nah, terkadang kita hanya punya uang tapi untuk membawa ke sana tidak bisa ya. Untuk membawa benda tersebut ke sana tidak bisa. Dan ada orang-orang yang bisa punya tenaga untuk membawanya, untuk langsung menyerahkannya, untuk bahkan ikut berpartisipasi membelanjakannya di sana, kemudian membagi-bagikannya. Nah, orang-orang yang seperti ini dia tidak punya harta untuk mendermakan, tapi dia bisa bertaawun dengan orang yang punya harta untuk menyampaikan bantuan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini juga termasuk taufik dari Allah Jalla wa'ala. Jadi di sini cerita Jabir bin Abdullah, seseorang di dalam masjid sedang membagi-bagikan anak panah, yatasaddaq, bersedekah ya, di dalam masjid bin Nabl. Alla yamurra biha illa wa huwa akhidun binusuliha. Perintah Nabi orang tadi, kalau nanti dia membawa ya, kalau sekarang di masjid ini kan membawa kotak infak ya, dari satu jemaah ke jemaah yang lain. Kalau di situ, saat itu laki-laki ini membawa anak panah untuk dibagi-bagikan. Dan Nabi perintahkan agar dia memegang yang bagian tajamnya atau mata anak panah tersebut, tentu dengan agar tidak mengenai orang ya. Illa wa huwa akhidun binusuliha wa qala Ibnu Rumh kana yatasaddaqu bin Nabl. Kata Ibnu Rumh, salah seorang perawi, bahwa dia adalah orang yang biasa bersedekah dengan anak panah. Ya, bersedekah dengan anak panah. Ini hadis yang ke-6611. Berikutnya 6612. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Haddab ibnu Khalid qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Thabit an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini bukan hadis Jabir lagi ya. Hadis Abu Musa Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Idza marra ahadukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi majlisin aw suqin wa bi yadihi nablun. Kalau tadi kan ceritanya hanya di masjid saja. Ya, ceritanya hanya di masjid, yaitu seseorang berjalan di masjid membawa anak panah. Kalau di dalam hadis Abu Musa ini, di dalam hadis Abu Musa ini radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW mengumumkan kepada semua bila mana mereka berada di satu majlis atau di pasar, ya, idza marra ahadukum fi majlisin aw suq, apabila salah seorang kamu lewat di majlis, majlis tempat perkumpulan, aw suq atau pasar, wa bi yadihi nablun, sementara dia membawa di tangannya anak panah, falyakhudh binisaliha, maka hendaklah dia memegang mata anak panahnya itu, thumma liyakhudh binisaliha, thumma liyakhudh binisaliha. Diulang 3 kali. Untuk menekankan, untuk menegaskan, diulang oleh Nabi dengan mengulang 3 kali. Peganglah mata anak panahnya, kemudian peganglah mata anak panahnya, kemudian peganglah mata anak panahnya. Ini pengulangan ini untuk menegaskan, untuk menekankan perintah ini. Kemudian qala faqala Abu Musa, kata Abu Musa radhiyallahu an, wallahi ma mutna hatta sadadnaha ba'duna fi wujuhi ba'din. Ya. Wallahi ma mutna hatta sadadna ba'duna fi wujuhi ba'din. Ini Abu Musa bercerita bahwa adab ini semakin lama dari masa Nabi semakin dilalaikan. Ya, semakin dilalaikan. Di sini terjemahannya, demi Allah kita tidak meninggal dunia sampai sebagian kita mengarahkan anak-anak panah itu ke bagian ke wajah sebagian orang, ke sebagian yang lain. Menunjukkan bahwa semakin jauh dari masa Nabi semakin banyak orang yang melalaikan, sampai-sampai bukan hanya terbuka begitu saja, tetapi anak panah itu bahkan mengarah ke mata. Kalau tadi kan dikhawatirkan mengenai tangan, melukainya, ini tidak ke mata, ya, ke wajah. Saking sudah banyaknya orang-orang yang melalaikan tuntunan Nabi ini. Abu Musa mengungkapkan pernyataan ini karena mengingkari apa yang terjadi di ujung-ujung kehidupannya atau di akhir-akhir hayatnya. Dia melihat banyak orang-orang yang melalaikan adab yang diajarkan oleh Nabi ini, bahkan banyak orang-orang yang tidak mengindahkan lagi adab ini, sehingga anak panah itu bukan hanya mengincar badan orang, tetapi bahkan ke wajah, ke mata. Hatta sadatna ba'duha ba'duna fi wujuhi ba'd. Nabi beliau bercerita tentang kenyataan di tengah-tengah kaum muslimin. Bukan mereka. Ya, bukan mereka. Ya, sampai sebagian kita, maksudnya kaum muslimin, mengarahkan anak-anak panah itu ke wajah sebagian yang lain. Ke wajah malah. Mengancam mata. Ya. Mengancam kena hidung, mengancam yang namanya wajah mulia, seperti yang telah kita pelajari dalam bab larangan memukul wajah. Nabi SAW menyuruh untuk menutup agar tidak melukai badan. Ini justru sudah semakin jauh orang melalaikan ini, sehingga anak panah itu bukan hanya mengarah ke badan, tetapi justru mengarah ke wajah. Ya, ini teguran yang keras dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an kepada kondisi kaum muslimin di waktu itu. Ya. Yang sekarang subhanallah, Nabi SAW melarang untuk membiarkan anak panah itu terbuka ketika dibawa ke masjid untuk disedekahkan. Tetapi sekarang ini, kalau di masa akhir hidupnya Abu Musa, orang membawa anak panah yang terbuka itu sampai-sampai mengarah ke wajah orang, karena begitu melalaikan, dan Abu Musa sangat keras menegur kondisi seperti itu. Bagaimana kira-kira tanggapan Abu Musa terhadap orang yang menyerang masjid dengan rudal sehingga mematikan orang yang beribadah di dalamnya? Melukainya saja Nabi SAW menghindarkan orang-orang yang membawa senjata untuk disedekahkan. Melukai seorang muslim dalam masjid. Sekarang masjid itu sebagai sasaran empuk senjata-senjata yang canggih sekarang ini, kemudian melukainya dari lantai atas sampai tembus ke basement. Ya. Sampai masuk ke basement dan melululantakkan yang di bawahnya. Dan orang-orang yang berada di dalamnya banyak yang menjadi korbannya. Menjadi sasaran untuk ditumpahkan darah mereka. Dan bukan hanya manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tercabik-cabik, terkoyak-koyak, berserakan di sana sini. Rumah Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan. Kira-kira ini perbuatan muncul dari seorang muslim yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mengimani bahwa seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sedang beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala dibunuh, dihancurkan. Nah, ini menunjukkan betapa betapa jauhnya mereka dari tuntunan agama Allah jalla wa ala, menunjukkan bahwa mereka sama sekali menampakkan keislaman, justru menampakkan kebencian kepada Islam atau kepada kaum muslimin. Baik, hadis yang terakhir di bawah bab ini 6613, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdullah bin Barrad Al-Asy'ari wa Muhammad bin Al-Ala wal lafdhu li Abdullah qala haddatsana Abu Usama an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء أو قال ليقبض على نصالها. Kata Nabi dalam hadis Abu Musa ini, apabila lewat salah seorang kamu di masjid kami, maksudnya di masjid kaum muslimin, atau di pasar kaum muslimin, jadi kaitannya dengan Islam tadi, masjid tempat kaum muslimin, pasar-pasar kaum muslimin, ya, bila mana ia lewat membawa nabl, anak-anak panah, falyumsik ala nisalnya, maka hendaklah dia memegang mata anak panahnya tersebut, bikafihi dengan telapak tangannya. Kenapa? An yusiba ahadan minal muslimin, agar tidak mengenai seorang pun dari kaum muslimin sedikit pun. Ya. An yusiba ahadan muslimina min habisyai. Jangan sampai mencederai, menggores saja, walaupun tidak melukai, tergores sedikit dan dia merasa sakit. Nah, ini yang dimaksud dengan bisyai. Ya. Tidak mengenai walau sedikit jasad tubuh kaum muslimin di tempat-tempat tersebut. Au qal liyaqbidha ala nisalha, hendaklah dia menggenggam, ya, menggenggam mata anak panahnya. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, dan ini merupakan adab tuntunan dalam agama kita ketika membawa benda-benda tajam di tempat-tempat orang banyak, di tempat-tempat keramaian. Maka kalau dia sesuatu yang memiliki sarung, masukkan ke dalam sarungnya. Ya, sehingga dia tidak nampak, dan kalaupun mengenai tidak melukai dan menyakiti. Ya. Panah tidak ada ya, anak panah tidak ada kecuali bungkusnya tadi. Apa namanya tempat anak panah itu? Nah, dimasukkan ke sana sehingga tidak mengenai orang. Tapi kalau terbuka begitu saja, maka pegang matanya dengan tangan agar tidak mengenai orang lain. Ya, di tempat-tempat tersebut berkumpulnya orang-orang Muslim, dan ini menunjukkan tingginya derajat kaum Muslimin di mata agama Islam. Wallahu ta'ala alam. Kita tambah satu bab. Ya. Ini hampir sama dengan bab yang sekarang ya. Bab yang ke-35, babun nahyi anil isyarati bisilahi ila muslim. Larangan mengancam muslim dengan senjata. Hanya mengisyaratkan tapi bermain-main. Ya. Larangan mengacungkan senjata tajam kepada seorang muslim. Mengacungkan untuk mengancam padahal tidak benar. Kalau benaran itu kan berperang, lawannya berkelahi, ini sudah jelas. Tetapi sekarang ini hanya sekedar bermain-main, tetapi dengan mengacungkan senjata. Ya. Apalagi kalau didorong karena memang ingin menyakiti. Kalau ini hanya bermain-main saja, dan ini juga segitu pun sudah tidak dibenarkan dalam agama. Hadis yang pertama, 6614. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathani Amrun an-Naqid wa ibnu Abi Umar qala Amrun haddathana Sufyan ibn Uyayna an Ayyuba an ibn Sirin sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya. Kunyahnya Abul Qasim. Qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, man ashara, ini hadis Nabi, man ashara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Ya. Barang siapa yang mengacungkan kepada saudaranya benda tajam atau senjata tajam, maka sesungguhnya malaikat melaknatnya sampai dia menghentikannya. Selama dia mengacungkan tersebut, malaikat melaknatnya. Sekalipun orang yang dia acungkan senjata tadi saudara seayah atau saudara seibu, saking dekatnya. Ya. Yang tidak mungkin terjadi perkelahian. Tetapi mengacungkan senjata kepada saudara kita itu ancamannya laknat malaikat. Dan malaikat tidak akan melaknat kecuali orang yang dibenci oleh Allah. Orang yang dicintai, melakukan apa yang dicintai Allah, para malaikat mendoakan kebaikan, memohonkan ampunan dan rahmat. Mereka selalu mendoakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat dan melakukan amal kebaikan. Sementara orang yang dimurkai oleh Allah, pasti mereka laknat. Makanya seringkali Nabi SAW mengancam suatu amalan dengan laknat malaikat. Dengan anak mereka. Orang yang melakukan tindakan dosa di Madinah. Ya. Man ahdatha fiha hadatsan, berbuat kemungkaran dari tingkat yang tertinggi sampai dosa besar di Madinah, dari perbuatan syirik, nifaq dan dosa maksiat yang lain. Kata Nabi SAW, au awa muhdithan, atau dia memfasilitasi orang berbuat demikian. Ya, dia yang menjadi fasilitatornya atau memberikan mediasi kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kata Nabi, fa'alaihi laknatullah, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, termasuk malaikat, wal malaikati, dan laknat malaikat. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara laknat malaikat dengan laknat Allah. Maka di sini ketika disebutkan laknat malaikat melaknatnya, berarti sudah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak akan mungkin melaknat orang yang diridai oleh Allah. Ya. orang yang diridai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dia meninggalkan, menghentikan perbuatan tersebut. Sekalipun orang yang diacungkan senjata itu saudaranya seayah atau saudaranya seibu. Maksudnya orang-orang yang dekat, yang jauh kemungkinan dia akan mengancam nyawa orang tersebut. Tetapi hanya sekedar untuk bermain-main, ini pun termasuk dalam larangan ini. Ya. Karena senjata bukan untuk dipermain-mainkan, untuk mengancam jiwa orang. Walaupun seloro atau bersenda gurau saja, ini sudah mendapatkan ancaman yang seperti ini. Apalagi kalau memang mengacungkan untuk menyakiti. Ya. Menyakiti. Ini sudah apalagi untuk menghilangkan nyawanya. Ancamannya neraka. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan memegang benda tajam, ya, maka yang terbunuh dengan yang membunuh terancam neraka. Ya. Dua-duanya sudah megang senjata. Sudah mengacungkan. Matanya sudah merah. Sudah keluar sumpah serapah. Dan sudah ada tanda-tanda untuk menyerang. Maka kalau terjadi, dan salah satu korban yang satunya menang, kedua-duanya terancam neraka. Al-Qatil terancam neraka. Yang terbunuh pun terancam neraka. Para sahabat heran. Yang membunuh itu biasa. Wajar. Tapi kok yang terbunuh juga terancam neraka ya Rasulullah? Kata Nabi, bukankah dia juga bersemangat untuk membunuh saudaranya? Ya. Ada keinginan untuk membunuh saudaranya, cuma karena dia kalah cepat atau kalah kuat, dia yang kalah. Itu penyebabnya dia terancam neraka. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Itu sudah jelas. Sekarang ini bahasannya, konteksnya adalah mengacungkan untuk sekedar bermain-main. Ya. Berhati-hati karena ini ancamannya laknat malaikat. Karena seorang muslim tidak akan mungkin bermain-main dengan cara yang seperti ini, yang sudah ditutup dengan rapat-rapat oleh agama. Kemudian hadis berikutnya. Ya, ada tiga hadis ya. Hadis berikutnya 6615 dengan hadis terakhir di bawah bab ini. 6616. 6615. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Yazid bin Harun an Ibni Aun an Muhammadin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan dengan sanad yang baru. Hadis terakhir di bawah bab ini, haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahadits minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah fa innahu la yadri ahadukum la'alla asyaitan yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Ini hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Hammam ibnu Munabbih. Hammam ibnu Munabbih ini dia istimewa ya. Ini dia menyendiri dalam metode menyampaikan hadis. Ya. Dia membawakan sanad pertama kali, misalnya dia membawakan hadis-hadis Abu Hurairah dengan sanad yang satu yang didapatkan dari gurunya ini, gurunya ini, gurunya sampai Abu Hurairah. Kemudian dia mengatakan, inilah hadis-hadis yang saya dapatkan dari hadis Abu Hurairah. Setelah itu hadis pertama disebutkannya hadis ini, hadis kedua, hadis ketiga, tanpa menyebutkan sanadnya lagi. Dengan cukup dengan sanad yang pertama. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah ini. Begitulah dia letakkan dalam kitabnya Sahifah. Nama kitabnya Sahifah Hammam Ibnu Munabbih. Di antara hadis yang beliau riwayatkan dari Abu Hurairah adalah la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah. Janganlah salah seorang dari kamu mengacungkan senjata kepada saudaranya. Fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu. Ahadukum, maksudnya dia tidak tahu. La'alla syaitan, adanya kemungkinan syaitan yanzi'u min yadihi. Ya, dia memang tidak berniat untuk menyakiti, dia hanya sekedar main-main saja, tetapi mungkin saja syaitan melepaskan senjata itu dari tangannya kemudian membawanya dan menusukkan ke saudaranya. Ya. Apalagi jaraknya dekat. Bisa jadi dia tidak berniat untuk menyakiti, dia hanya sekedar bermain-main saja, tetapi syaitan ingin merusak hubungan, membuat perpecahan antara dua saudara ini, maka bisa jadi syaitan mengambil senjata itu dan melanjutkannya ke saudaranya, melukai saudaranya. Bukan orang muslim ini yang menusuknya, tetapi syaitan yang melakukannya. Yanzi'u fi yadihi, ya, fayaqa'u fi hufratin minan nar, maka dia terjatuh ke dalam lubang neraka. Karena akan terjadi bencana yang besar, musibah yang besar. Dia akan pasti mengatakan tidak melakukannya, tetapi kenyataannya bahwa dia yang mengacungkan senjata. Dan sudah jelas-jelas saudaranya terluka. Nah, ini yang membuat nanti munculnya perpecahan yang besar. Bahkan bisa jadi menghasilkan pertumpahan darah yang jauh lebih besar daripada itu. Maka inilah di antara alasan kenapa Nabi tidak membiarkan bermain-main senjata dengan tujuan mengacung-acungkan untuk tujuan bermain-main. Ya. Kecuali kalau berlatih perang. Ini sudah lainnya. Karena berlatih perang ini orang yang ahli. Orang yang memang ahli dalam mempergunakan senjata. Dia tahu kapan mengenai dan kapan tidak mengenai. Ukuran pukulannya, tenaga pukulannya sampai mengenai dan tidak mengenai, dia juga bisa mengaturnya. Karena orang yang ahli. Dan di zaman Nabi sudah ada latihan perang seperti ini. Tetapi yang dimaksud dengan ini orang biasa. Orang yang tidak tahu bagaimana menggunakan senjata, bagaimana memegangnya, bagaimana menusukkannya, bagaimana memukulkannya, dia tidak tahu. Lalu dia bermain-main dengan senjata tersebut. Dengan tujuan bermain-main, ini sama sekali tidak dibenarkan karena khawatir nanti syaitan melanjutkannya sehingga terjadilah permasalahan yang besar dan bisa jadi membawa ke neraka. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada tiga hadis di bawah bab yang ke-35 ini, dan dia berkenaan dengan apa? Dengan adab menggunakan senjata atau benda-benda tajam. Jangan jadikan dia sebagai alat untuk bermain-main dengan tujuan menusukkan, dengan menampakkan menusukkan padahal tidak ada niat, hanya sekedar bermain-main saja. Karena ini bukanlah tuntunan dan adab yang diajarkan oleh agama kita. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.